Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali di ruangan yang isola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah jawabu su'alin an jihadid dafi. Malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan di halaman pada masalah yang keenam ya, solusi yang keenam, pembahasan setelah masalah udzur bil jahl, masalah baru yaitu mas'alatut tafriqi bainal kufri wasyirki, huruf yang dicetak tebal, mas'alatut tafriqi bainal kufri wasyirki, masalah membeda-bedakan antara kekafiran dan kesyirikan, kufur dan syirik apa bedanya, itu dua hal yang satu atau dua hal yang beda. Al-nahwi alladhi yaquluhul mukhlif, menurut cara, menurut apa yang dikatakan oleh Abu Maryam al-Mukhlif. Li'annal mas'alata fiha tafsilun, karena masalah tersebut ada rinciannya. La'allallaha ta'ala yuyassiru tawdihahu fi mawdi'in akhara fi haulihi wa quwatihi. Semoga Allah ta'ala memudahkan kami untuk menerangkannya dalam kesempatan yang lain dengan daya dan kekuatan darinya semata. Dalam risalah ini beliau tidak membahas secara langsung masalah kufur dan syirik ini, perbedaannya apa atau persamaannya apa. Tapi secara sekilas beliau telah memberi isyarat bahasanya di antara yang membahas masalah ini adalah Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri. Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab beliau Al-Fisal Fil Milal Wal Ahwa Wan Nihal. Iwan Kidir rahimakumullah, bagi yang pernah mengikuti dahulu pelajaran kitab Al-Haqa'id Fit Tauhid, maka akan memahami mazhabnya Abu Maryam Al-Mukhlif tentang masalah tafriq bainal kufri wa syirki ini, membeda-bedakan antara kekafiran dan kesyirikan yang mereka anggap ini termasuk bagian dari inti tauhid, memahami apa bedanya syirik dan kafir, kufur, yang memang selain Abu Maryam Al-Mukhlif ya, Imam Syekh Ali Al-Hubair pun memiliki pendapat serupa dan termasuk mungkin wallahualam beberapa ulama lainnya, terutama ulama-ulama dakwah Najd pada masa-masa belakangan, dari risalah-risalah mereka, fatwa-fatwa mereka, memang mereka membedakan antara kufur dan syirik, antara musyrik dan kafir. Kalau menurut mereka, orang bedanya kufur dan syirik itu adalah dari sisi hujah dan hukumnya. Kalau dari sisi nama, dari sisi hujah, syirik itu kalau orang berbuat syirik, maka sebelum tegak hujah, sebelum datang kepada dia hujah, namanya musyrik. Tapi kalau sesudah tegak hujah kepada dia, namanya kafir musyrik. Kemudian kalau dia awalnya muslim melakukan syirik, maka kafir musyrik murtad. Pangkatnya tiga. Itu definisi mereka. Yang ini bagi mereka dianggap sebagai bagian dari pelajaran inti tauhid. Orang kalau belum bisa membedakan mana musyrik, mana kafir, mana syirik, mana kufur, maka dianggap belum paham tauhid. Belum paham tauhid. Nah, ini kesimpulan yang diambil dari fatwa-fatwa para ulama Najd, ya, kemudian mereka kuatkan dengan beberapa ayat, beberapa hadis. Ini juga dianut oleh Abu Maryam Al-Mukhlid, ya, di mana dia selain masalah udzur bil jahal, dia selalu mengangkat masalah perbedaan kufur dan syirik. Perbedaan orang kafir dan orang musyrik. Nah, bagaimana sebenarnya dalam Islam, apakah ini masuknya masalah tauhid atau masalah hukum? Ini pelajaran akidah, pelajaran iman, pelajaran tauhid atau pelajaran fikih sebenarnya yang seperti itu. Apa ini ijma atau ini sebenarnya istilah yang bukan hanya dikenal di zaman ulama dakwah Najd atau Ibnu Taimiyah yang hidup di abad 8 Hijriah, tapi sudah dikenal di kalangan salaf sebagai masalah fikih yang mereka istilahkan. Nah, dalam hal ini Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Al-Zahiri dalam kitab beliau Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal juz 3 beliau menyatakan wa khalafan nasu fil kufri wasyirki. Dan manusia, maksudnya para ulama, berbeda pendapat tentang kufur dan syirik. Faqalat ta'ifatun hiya ismani waqi'ani ala maknayaini. Satu golongan ulama berpendapat kufur dan syirik itu adalah dua nama untuk dua makna. Dua nama masing-masing punya makna sendiri-sendiri. Kufur dan syirik itu beda. Wa inna kulla syirkin kufrun. Setiap bentuk syirik adalah kekufuran. Wa laisa kullu kufrin syirkan. Tapi tidak setiap kekufuran itu syirik. Wa qala ha'ula ila syirka illa qawlu man ja'ala lillahi syarikan. Dan beliau ulama ini berpendapat tidak ada syirik kecuali orang yang menyatakan bahasanya Allah memiliki sekutu. Qala ha'ula'i, para ulama ini menyatakan al-yahudu wan nasara kufaron la musyrikun. Ulama golongan pertama ini berpendapat Yahudi dan Nasrani itu orang kafir, bukan orang musyrik. Wasairul milali kufarun musyrikun. Sementara agama-agama lainnya selain Yahudi dan Nasrani, mereka itu kufar musyrikun, kafir lagi musyrik. Wahuwa qawlu Abi Hanifah wa ghairihi. Dan ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan selainnya. Soalnya Fidin Al-Mukullah dalam hal ini, ya, Ibn Azim menyatakan sejak zaman abad kedua Hijriah pun, kita tahu Imam Abu Hanifah itu meninggal tahun 150 Hijriah, berarti abad 2 Hijriah. Sejak abad 2 Hijriah pun sudah ada ulama fikih berpendapat syirik dan kufur itu hal yang beda. Setiap syirik itu pasti kufur, tidak setiap kufur itu syirik. Setiap syirik itu kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik. Menurut mereka, Yahudi dan Nasrani itu orang kafir, bukan orang musyrik. Adapun orang yang agamanya selain Yahudi dan Nasrani, maka mereka kafir musyrik. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan selainnya. Tidak disebutkan selainnya ini siapa, tapi kemungkinan besar adalah para ulama Kufah, para ulama Irak pada zaman itu, yang memang cenderungnya dalam kalangan mazhab pada masa itu disebut sebagai Ahlul Ra'i, madrasah Ahlul Ra'i. Wa qala akharun, kemudian Imam Ibnu Hazm mengatakan, dan kelompok ulama lainnya berpendapat al-kufru wa syirku sawa'un. Kelompok ulama yang kedua berpendapat kufur dan syirik itu sama saja. Wa kullu kafirin fahuwa musyrikun. Kufur dan syirik itu sama. Syirik ya kufur, kufur ya syirik. Tidak ada bedanya. Maka setiap orang kafir berarti musyrik. Wa kullu musyrikin fahuwa kafirun. Dan setiap orang musyrik berarti kafir. Wa huwa qawlu Syafi'i wa ghairihi. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan lainnya. Tidak disebutkan siapa selainnya ini, tapi pada masa itu ya Imam Syafi'i mewakili madrasah Ahlul Hadis. Madhab Ahlul Hadis. Madhabnya para ulama hadis. Artinya apa? Berarti ini sejak abad 2 Hijriah. Istilah seperti ini sudah ada. Bukan masalah akidah, tapi ini masalah fikih. Masalah fikih. Imam Syafi'i punya pendapat begini, Imam Abu Hanifah punya pendapat begitu. Dan dari zaman itu sampai zaman mungkin abad 7-8 Hijriah, tidak kita dengar di kalangan ulama ada orang cekcok menganggap ini Indi Tauhid, ini pelajaran yang sangat baru ya. Bukan hal baru, ini di kalangan salaf pun ya, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sudah tidak pendapat seperti itu. Imam kita tahu Imam Syafi'i wafat tahun 204 dan beliau pernah ke Baghdad 2-3 kali. Tidak bertemu langsung Abu Hanifah, tapi bertemu dengan dua murid seniornya, dua tangan kanannya Imam Abu Hanifah, yaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Qadhi Abu Yusuf. Dan terjadi dialog yang lama, terjadi tukar-menukar pikirannya, karena tinggal di Baghdad juga lumayan lama Imam Syafi'i itu. Ini menunjukkan bahasanya apa? Ada kemungkinan juga pendapatnya Imam Abu Hanifah ini adalah pendapat sebelum kedatangan Imam Syafi'i ke Irak, mengingat Imam Abu Hanifah meninggal sebelum datangnya Imam Syafi'i ke Irak. Sementara kita tahu ya, Imam Abu Hanifah itu kuat di bidang ro'i, di bidang ijtihad dengan ro'yun, ijtihad dengan kias, tapi lemah di bidang hadis. Banyak sekali hadis sahih yang tidak sampai kepada Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri mengakui, Imam Ahmad bin Hanbal sendiri mengakui, sebelum datangnya Imam Syafi'i ke Irak, orang Irak ini nyaris tidak paham usul fikih. Bagaimana cara memadukan mutlak dan muqayyad, am dan khos dan lain sebagainya. Maka sampai Imam Ahmad menyatakan kadal fikhu kuflan hatta fatahallahu bisyafi'i. Hampir-hampir ilmu fikih itu tergembok sampai akhirnya Allah membukanya dengan kunci yang namanya Imam Syafi'i. Itu pengakuannya Imam Ahmad, yang beliau kuat di bidang hadis dan juga mendapatkan pelajaran ro'yun, kias, ijtihad dari Imam Syafi'i. Ikhwan fillah rahimakumullah, biasanya para ulama disebutkan di sini, Imam Ibnu Hazm mengatakan wahtajjati ta'ifatul ula biqaulillahi azza wa jalla lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kelompok pertama yang membedakan antara syirik dan kufur itu, mereka berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Bayyinah ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang musyrik, mereka itu tidak akan berpecah sampai datang kepada mereka bayyinah. Bayyinah itu disebutkan dalam ayat berikutnya adalah seorang rasul. Seorang rasul. Dari ayat ini mereka mengatakan qalu farraqallahu ta'ala bainal kufari wal musyrikin. Dalam ayat ini Allah membedakan antara orang kafir dan orang musyrik. Wa qalu lafzata syirki ma'khudatun minasyarik. Kemudian secara bahasa mereka berargumentasi syirik itu diambil dari kata syarik yang artinya sekutu, kawan. Faman lam yaj'al lillahi syarikan falaisa musyrikan. Falaisa syirkan atau falaisa musyrikan. Barang siapa tidak menjadikan bagi Allah sekutu, maka dia bukan orang musyrik. Imam Ibnu Hazm mengatakan hadhihi umdatu hujjatihim. Inilah undah pokok dari argumentasi mereka. Mana lamu laum hujjatan ghairahataini. Kami tidak mengetahui mereka punya hujjah selain dua argumen ini. Satu argumen ayat di mana Allah membedakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada orang kafir yang itu ahlul kitab, ada juga orang musyrik. Jadi musyrik dan kafir dibedakan. Kemudian yang kedua mereka argumentasinya dari sisi bahasa, di mana syirik itu artinya mengambil sekutu. Tapi kalau orang kekafirannya bukan karena membuat sekutu bagi selain Allah, berarti arti dia kafir saja bukan musyrik. Ini argumentasi Imam Abu Hanifah pada abad 2 Hijriah. Yang belakangan argumen ini ditambah oleh para ulama yang mendukung mazhab ini, di antaranya Syekh Ali Huder dalam kitabnya Al-Haqa'iq di Tauhid itu. Kemudian Imam Ibnu Hazm menyatakan amma in, beliau menanggapi mana yang benar pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ini. Imam Abu Ibnu Hazm mengatakan amma ihtijajuhum biqaulillahi azza wa jalla lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Kalau adapun argumentasi mereka dengan firman Allah azza wa jalla lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, argumen dengan ayat tadi, falau lam ya'ti fi hadzal makna ghairu hadzal makna ghairu hadhil ayah lakanat hujjatuhum zahiratan. Seandainya dalam perkara ini tidak ada selain ayat ini, seandainya di dalam Al-Quran itu yang membahas masalah ini hanya ayat ini, maka tentulah hujah mereka ini menang. Lakinnal ladzi anzala hadhil ayah, akan tetapi Allah yang menurunkan ayat dalam surat Al-Bayyinah ayat ini persatu ini, wal qail, dia juga yang berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil para pendeta, para ulama dan pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan tuhan-tuhan selain Allah. Wal Masih bin Maryam, dan mereka juga menuhankan Al-Masih bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Sementara mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu. Di mana dalam ayat ini surat At-Taubah ya, Allah nyatakan Yahudi dan Nasrani yang tadi disebut oleh Abu Hanifah dia musyrik, dia kafir ya, bukan musyrik. Dalam ayat ini ditegaskan Allah mereka musyrik, menjadikan para pendeta dan ulamanya sebagai tandingan selain Allah, juga menjadikan Al-Masih bin Maryam sebagai sekutu bagi Allah. Berarti apa? Orang Yahudi dan Nasrani pun bukan hanya kafir, tapi dia juga musyrik. Waqala ta'ala, Allah juga berfirman, ya Isa ibn Maryam a'anta qulta lin-nasi ittakhuzuni wa ummiya ilahaini min dunillah. ini akhir surat Al-Maidah ya, di mana di hari akhirat kelak di pengadilan di padang mahsyar Allah akan bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau dulu di dunia mengatakan kepada umat manusia, kepada umatmu, ambillah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Wa qala ta'ala anhum annahum qalu anna Allah salisu salatah. Dan Allah juga memberitahukan dalam ayatnya, dalam surat Al-Ma'idah juga, dalam dua ayat, bahasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mengatakan, ada ayatnya, laqad kafara alladziina qalu inna Allah salisu salatah. Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Allah adalah oknum, salah satu dari tiga oknum Tuhan. Wa hadza kulluhu tasyrikun zahirun la khafa fihi. Ini semua ayat-ayat ini, tiga ayat ini menunjukkan syirik yang nyata, tidak ada yang tersembunyi lagi. Artinya apa? Tidak benar kalau disebut orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mereka kafir saja, tidak musyrik, mereka juga musyrik. Dan dalam ayat tadi kita lihat ada ayat laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salatah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah salah satu dari tiga Tuhan. Ayat lainnya mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan adalah Al-Masih bin Maryam. Kenapa bunyi ayatnya tidak laqad asyraka? Dalam dua ayat itu. Kenapa tidak laqad asyraka? Karena laqad asyraka sama laqad kafara tidak ada bedanya. Sama saja. Fa'id qadsoha syirk wa tashriku fil Qur'ani minal Yahudi wa Nasara. Kata Imam Ibn Azim, kalau memang sudah benar di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya orang Yahudi dan Nasrani juga berbuat syirik, faqad saha annahum musyrikun, maka benarlah kalau orang Yahudi dan Nasrani pun juga orang-orang musyrikun. Wa anna syirka wal kufra itmani li ma'nan wahidin. Dan bahwasanya syirik dan kufur dalam Al-Quran itu dua nama untuk satu perbuatan. Syirik dan kafir itu tidak ada bedanya. Kalau orang disebut musyrik ya dia kafir, kalau disebut kafir ya dia musyrik. Orang komunis tidak percaya pada Tuhan, dia menganggap saya tidak percaya kepada kekuatan di balik materi. Bagi saya apa yang ada itu yang materi ini, kebendaan ini. Maka dia tidak mau mengakui adanya Tuhan dan dia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Apa dia kafir komunis? Namanya apa dalam Al-Quran? Tidak ada kan? Namanya tetap dia musyrik, sekalipun dia tidak menyembah Allah. Yang disebut menyembah, berbuat syirik itu kan secara bahasa, menyembah Allah juga menyembah selain Allah. Ini berarti membuat tandingan untuk selain Allah. Orang komunis itu musyrik. Musyrik dari mana? Dia menyembah hawa nafsunya. Apa ra'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan dia pada hakikatnya, yang disebutkan dalam banyak ayat oleh para ulama, pada hakikatnya dia menyembah setan. Karena setanlah yang menjerumuskan dia untuk mengingkari adanya Allah. Komunis pun dia pada hakikatnya musyrik. Nah inilah. Fa'id zalika kadzalika faqad saha anna qaulallahu ta'ala alladziina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fa qauli ta'ala innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jika memang perkaranya seperti itu ya, syirik dan kafir itu satu makna, tidak ada bedanya, maka berarti firman Allah dalam ayat pertama surat Al-Bayyinah tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfaqina dan seterusnya itu, Itu tidak ada bedanya dengan firman Allah, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahannam semuanya. Wala khilafa baina ahadin min ahli al-islami fi annal munafiqina kufarun. Surat apa ini? At-Taubah, An-Nisa ayat 140 kalau enggak salah ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam semuanya. Wala khilafa baina ahadin min ahli islam. Tidak ada seorang muslim pun yang berbeda pendapat bahwasanya annal munafiqina kufarun. Bahasanya orang-orang munafik itu juga orang-orang kafir. Karena dia kafir akbar itulah, kufur akbar itulah dia kekal di neraka. Kenapa Allah bedakan al-kafirin, al-munafikin? Padahal sama-sama kafirnya. Pada hakikatnya tidak ada bedanya kafir, kafirin, munafikin ini. Semuanya yang disebut munafikin itu juga tetap kafir. Sama juga dengan ayat tadi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada kafir ahlul kitab, ada musyrikin. Dua-duanya sama-sama kafirnya. Munafikin, kafirin, dua-duanya sama-sama kafirnya. Oke. Tidak ada bedanya. Dua-duanya pelaku kafir akbar. Wa kaqaulihi ta'ala. Kemudian dia beliau, Imam Ibn Hazm memberikan contoh lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul kafirin." Barang siapa menjadi musuh Allah, musuh para malaikatnya, musuh para rasulnya, musuh Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ya. Wala khilafa fi anna Jibril wa Mikail min jumlatil malaika. Tidak ada seorang muslim pun yang mengingkari bahasanya Jibril dan Mikail itu juga malaikat. Bukan berarti kalau disebutkan dalam ayat wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, oh berarti Jibril dan Mikail itu bukan malaikat, karena disebutkan di luar golongan malaikat. Tidak begitu. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran, ini kafir, ini musyrik, ini al-kitab, itu bukan berarti beda, mereka itu sama. Wa kaqouli ta'ala, berikan contoh lainnya dalam surat Ar-Rahman. Fihima faqihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam surga itu ada faqihah, ada buah-buahan. Ada nakhl, ada kurma. Wa rumman, ada juga anggur. Kelima ya. Wa nakhlu wa rumman minal faqihah. Padahal baik kurma, baik delima, baik anggur, baik pisang, semuanya itu faqihah. Kenapa disebutkan sendiri? Bukan berarti kalau disebutkan sendiri-sendiri itu kemudian dia tidak termasuk golongan faqihah, buah-buahan. Al-Qur'anu nazala bi lughatil Arab. Al-Qur'an itu turun dengan bahasa Arab. Wal Arabu tu'idu syai'a bi ismihi wa in kanat qad utimilat dzikruhu. Dan orang Arab itu punya kebiasaan mengulang sesuatu dengan menyebutkan namanya secara khusus, sekalipun sebelumnya sudah disebutkan secara global. Sebutan malaikat masih ada Jibril, Mikail, disebutkan buah masih juga disebutkan ini itu. Taqi dan li amrihi. Untuk apa? Menegaskan permasalahannya. Dalam pendapat lainnya nanti disebutkan seperti penyebutan Jibril dan Mikail itu tasrifan untuk memuliakan. Fabatola ta'alluqu man ta'allaqa bi tafriqi lahi ta'ala bainal kufari wal musyrikin fil ardi. Maka gugurlah argumentasi orang yang memegang ayat tadi, menjadikan firman Allah yang membedakan kufar dan musyrikin dalam al-bainah tadi sebagai argumentasi untuk membedakan syirik dan kufur. Tidak mesti kalau dipisahkan, dibedakan itu berarti beda. Dibedakan secara lafal, tapi maknanya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian disebutkan lagi, wa amma ihtijajuhum bi anna lafdz syirki ma'khudun minasy syarik. Adapun argumentasi mereka bahasanya lafal syirik diambil dari kata syarik, ya artinya sekutu. Ini argumentasi bahasa. Faqad qulna, maka kami telah katakan, inna tasmiyata lillahi wazza wa jalla la li ahadin dunahu. Bahasanya penamaan itu hak Allah, bukan hak seorang pun selain Allah. Walahu ta'ala ayyukia ayya ismin sya'a ala ayya musammin sya'a. Allah bebas mau menggunakan satu nama untuk sebutan apapun. Burhanu dzalika inna man asyraka baina abidaini lahu fi amalin ma. Buktinya apa? Buktinya kalau ada seorang majikan punya dua orang budak, dua budak tadi dikasih satu pekerjaan, berarti kan membuat dua budak tadi bersekutu mengerjakan sebuah pekerjaan. Au ma au baina tsnaini fi hibatin wa habaha lahuma. Atau seorang majikan memberi dua pemberian kepada dua budaknya. Pemberiannya satu, barangnya satu diberikan kepada orang yang sama. Fa innahu la yutlaqu alaihi ismu musyrik. Maka orang tadi secara bahasa tidak bisa disebut majikan tadi musyrik, menyekutukan anak buahnya, budaknya. Padahal kalau ditinjau dari cara maknanya tadi ya, syirik itu artinya apa? Membuat sekutu. Ini membuat sekutu, tidak bisa disebut musyrik. Wala yahillu ayyukala anna fulanan asyraka. Dan tidak boleh juga dikatakan si majikan tadi berbuat syirik. Wala anna amalahu syirkun. Dan tidak boleh dikatakan perbuatannya tadi syirik. Fasoha annaha lafzatun mangkulatun aibah. Maka benarlah bahasanya lafal syirik itu lafal yang secara bahasa memang artinya seperti itu, tapi sudah dipindahkan ke makna yang baru dalam syariat. Maudhu mangkulatun aidan an maudhu'iha fil lughati. Sudah dipindahkan dari pengertian bahasanya kepada pengertian baru dalam syariat. Kama annal kufra lafdzatun mangkulatun aidan an maudhu'iha ila ma auqa'ahu Allah taala. Sebagaimana lafal kafir, kafir itu mana bahasanya menutupi. Petani masukkan benih ke dalam tanah ditutup, itu namanya berbuat kufur. Bahasa. Tapi tidak setiap orang nutup lubang begitu kemudian dibilang melakukan tindakan kufur ya. Bikin penutup got dibilang melakukan tindakan kufur. Tidak bisa begitu. Kemudian pelakunya disebut kafir ya, enggak begitu. Wal'ad wa ta'ajjubu min ahli hadhil maqalah wa qawlihim annan nasara laysu musyrikin. Imam Ibn Hazm juga mengatakan yang mengherankan sekali dari ulama yang memegang pendapat ini, Abu Hanifah, mereka mengatakan orang Nasrani Yahudi bukan musyrik. Wa syirkuhum azharu wa asyharu min ayyadhalahu ahadun. Sementara kesyirikan orang Nasrani itu sudah sangat terang, sangat terkenal, enggak ada seorang pun yang enggak tahu. Li'annahum yaquluna kulluhum fi ibadatil abi wal ibni wa ruhil kudus. Karena semua orang Nasrani baik Katolik maupun Protestan ya, baik yang Ortodok maupun yang non-Ortodok, semuanya mengatakan beribadah, menyembah menganut Trinitas, menyembah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Wa anal Masiha ilahu haqqin, dan mereka meyakini Yesus itu Al-Masih itu Tuhan yang benar. Summa yaj'alunal barahimata musyrikin. kemudian Abu Hanifah dan ulama yang pendapat dengannya ini menjadikan para Brahmana sebagai orang musyrik. Wa hum la yuqiruna illa billahi wahdah. Sementara para Brahmana ini, enggak tahu ini apakah orang Hindu atau Sikh atau apa yang dimaksudkan, hanya mengakui adanya satu ilah. Walaqad kana yalzamu ahla hadhil maqalati alla yaj'alu kafiran illa man jahada wa ta'ala faqat. Konsekuensi pendapatnya Imam Abu Hanifah ini, mereka tidak akan mengadakan di atas muka bumi ini, tidak akan menyebut seseorang di atas muka bumi ini orang kafir, kecuali orang yang tidak mengakui adanya Allah. Kenapa? Karena kalau orang berbuat syirik, musyrik ya. Berarti kalau orang gak berbuat musyrik, tidak disebut kafir ya. Sementara hampir sebagian besar di dunia itu orang melakukan syirik, bukan melakukan pengingkaran kepada Allah. Nanti yang disebut kafir yang gak percaya Allah saja, padahal tidak seperti itu ya. Inilah argumentasi yang dulu pernah dijelaskan oleh Imam Ibn Hazm al-Andalusi ya. Perbedaan yang terjadi pada abad kedua Hijriah. Dan kalau kita baca kitab Aqidah Tohawiyah, Aqidah Tohawiyah ini ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tohawi, seorang ulama fikih dan hadis madhab Abu Hanifah. Beliau menyatakan ini akidahnya Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit Asy-Syaibani dan dua orang muridnya, Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Itu tidak ada disebutkan masalah Imam Abu Hanifah membedakan masalah kufur dan syirik, musyrik dan kafir ini. Artinya apa? Itu maksudnya mesti dalam kitab fikihnya Imam Abu Hanifah, bukan dalam kitab akidahnya Imam Abu Hanifah. Artinya apa? Ini bahasanya bahasan fikih, bukan bahasan intinya tauhid. Intinya tauhid. Nah, kemudian Ibnu Fiddin rahimahullah, mari kita lihat sebentar ya beberapa dalil, mungkin akan kita baca cepat ya. Mana buktinya bahasanya pendapatnya Imam Syafi'i lebih benar daripada pendapatnya Imam Abu Hanifah? Bahasanya syirik dan musyrik, syirik dan kafir itu, syirik dan kufur itu sama. Musyrik dan kafir itu sebenarnya sama, tidak ada beda. Kita lihat ya, umpamanya dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan orang berbuat syirik sebagai orang kafir sekalipun belum tegak hujah kepada dia. Kita baca ya, ada ayat-ayat Al-Qur'an di mana Allah menyamakan orang berbuat syirik, Allah sebut orang kafir, padahal belum datang dakwah tauhid, belum datang dakwah rasul, hujah risalah kepada mereka. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 17. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana lil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Tidak layaknya bagi orang-orang musyrik untuk mengelola masjid-masjid Allah, sementara mereka menyaksikan diri mereka sendiri melakukan kekafiran. Allah tidak menyebut mereka melakukan kesyirikan, tapi Allah sebut mereka melakukan kekufuran. Padahal ini ayat bicara tentang asbabun nuzulnya, ada kaitannya dengan dua ayat setelahnya, di mana orang-orang musyrik Quraisy itu merasa lebih layak mengelola Masjidil Haram daripada kaum muslimin. Maka Allah turunkan ayat ini ya. Ini mereka ngurus Masjidil Haram kan sudah ratusan tahun sebelum datangnya Rasulullah SAW. Dan yang mereka kerjakan itu syirik, nyembala tak uzamana tak. Tapi Allah sebutkan syahidina ala anfusihim bil kufur. Allah tidak menyebutkan syahidina ala anfusihim bisyirki. Kemudian ayat berikutnya dalam ayat surat yang sama ayat 37. Okay. innaman awadibna syaitan yabdi innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudhallu bihil ladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu ziyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Allah tidak menyatakan wallahu la yahdil qawmal musyrikin, padahal innaman nasi'u ziyadatun fil kufri itu sudah dilakukan oleh orang musyrik Quraisy ratusan tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Allah tidak menyatakan la yahdil qawmal musyrikin, tapi Allah sebutkan sama aja musyrik kafir. Sesungguhnya nasi, ya, menunda-nunda bulan haram itu adalah tambahan dalam kekufuran. Dengannya orang-orang kafir disesatkan. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain agar mereka bertepatan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini bicara tentang 4 bulan yang haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini orang musyrik tidak berani mengusik. Tapi kalau bulan Rajab mereka berani. Kalau tahun ini mau perang, sementara perang itu tidak boleh dikerjakan bulan Rajab, maka mereka tunda. Bulan Rajab tahun ini diundur. Bulan tahun ini Rajabnya diganti untuk perang dulu. Berarti tahun depannya Rajabnya mundur sebulan. Seterusnya. Innaman nasi ujia datun bilkufri. Allah sebutkan apa yang dilakukan orang-orang musyrik ini kufrun, kekafiran. Dan mereka disebut orang-orang kafir, padahal ratusan tahun itu mereka kerjakan sebelum datangnya, lahirnya, bahkan sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ayat lainnya surat Ar-Ra'du, surat 13 ayat 14. Allahumma syaitan rajim lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kafaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Bagi Allah seruan yang benar dan bagi dan orang-orang dan Tuhan-Tuhan yang mereka seru selain Allah, niscaya tidak akan bisa mengabulkan bagi doa mereka sedikit pun, kecuali seperti orang yang menjulurkan kedua telapak tangannya ke dalam air untuk dia angkat, masukkan air ke mulut dia, dan dia tidak akan sampai ke mulutnya. Dan tidaklah doa orang-orang kafir itu kecuali dalam kesesatan saja. Ini Allah sebutkan di sini orang-orang yang berdoa, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Tapi Allah tidak menyebut mereka wa ma du'aul musyrikin. Ini ayat tentang orang-orang musyrik padahal. Tidak dibahas ini datang hujah atau belum datang hujah, pokoknya berbuat syirik maka Allah sebut mereka kafirin. Ayat lainnya diantaranya surat 23 ya, surat Al-Mu'minun ayat 117. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa menyembah satu Tuhan yang lain bersama dengan sembahan dia kepada Allah, peribadatan dia kepada Allah, padahal dia tidak punya dalil, tidak punya hujah atasnya, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka sesungguhnya perhitungannya hanya di sisi Allah. innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang kafir. Ya Allah tidak menyebutkan la yuflihul musyrikun, padahal ini bicara tentang syirik. Begitu juga sebaliknya, ada ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan orang berbuat musyrik, ya, orang statusnya musyrik, tapi gimana? Tadi yang nomor dua, disebut musyrik walaupun belum datang kepada dia hujah. Beda. Walau telah datang kepadanya hujah, ini berbeda dengan yang disebutkan Syekh Ali Hujar itu, ya. Ada ayat-ayat Al-Quran menyebutkan orang disebut musyrik, tidak disebut kafir, padahal dia telah datang kepadanya hujah, kebalikan dari yang mereka katakan sebelumnya. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 36, ya. Yang masih surat At-Taubah ayat 36 yang berkaitan dengan Asyhurul Hurum. Qul inna syahrin inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyimu fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Ini kita tahu surat At-Taubah, perintah memerangi seluruh orang kafir, orang musyrik. Ini turunnya adalah fase terakhir dari fase jihad. Surat At-Taubah sendiri turun tahun 9 Hijriah pada bulan Haji, bulan Dzulhijjah, di mana tahun 9 Hijriah ini dalam sejarahnya disepakati ulama Amul Wufud. Ulama sejarah menyatakan tahun para utusan, di mana bangsa-bangsa Arab semuanya mengirim utusannya datang ke kota Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Allah sebutkan waqatilul musyrikina kafa. Kalau yang disebut musyrik itu orang yang berbuat syirik sebelum datangnya hujah saja, sementara orang yang datang hujah kepadanya disebut kafir atau kafir musyrik, berarti orang yang sudah datang hujah enggak boleh diperangi. Kan begitu. Sementara yang belum datang hujah malah diperangi, kan dosa. Artinya apa? Waqatilul musyrikina kafa, dan perangilah orang musyrik kafa itu ya orang kafir semuanya. Dan tidak mungkin diperangi, boleh diperangi kalau belum disampaikan kepada dia dakwah Islam. Artinya apa? Ini orang musyrik, kita sampaikan kepada dia dakwah Islam dan kita perangi dia. Ini orang datang hujah kepada dia, berbuat syirik, sudah datang kepada dia hujah, tapi Allah sebut musyrik istilahnya. Artinya apa? Musyrik dan kafir itu sama saja. Kalau kamu menyatakan saya tidak mengafirkan dia, saya cuma bilang dia musyrik, ya itu namanya sama saja sebenarnya. Sama saja. Ya kan dakwah najat, lemak dakwah najat begitu. Kalau orang berbuat syirik, belum ada yang memberi dia peringatan, maka kami tidak mengkafirkan dia, tapi kami tidak menyebut dia muslim. Kami sebut dia musyrik, ya sama aja musyrik dan kafir. Dalam Al-Quran itu begitu, Allah samakan musyrik dan kafir. Juga ayat lainnya, surat Al-Fath, surat ke-48, ayat yang ke-6. Al-Fath, surat Al-Fath, surat yang turun satu surat penuh 29 ayat sekali turun satu surat setelah perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhannasau. Dan agar Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan. Dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang-orang musyrik perempuan. Yaitu orang-orang yang menyangka Allah dengan persangkaan yang buruk. Kita lihat rangkaian dari ayat pertama itu ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Pendapat paling kuat ulama menyatakan fatham mubina itu, mayoritas ulama menyatakan sulhul hudaydiyah. Sementara sebagian ulama lainnya menyatakan fathu Mekah. Sebagian lainnya menyatakan fathu Khaybar. Artinya apa, ini zaman ketika Islam sudah dakwahnya sudah sampai kemana-mana. Kalau kita ikuti pendapat mayoritas ulama yang menyatakan fathah mubinah itu sulhul hudaybiyah, kita tahu setelah sulhul hudaybiyah maka Rasulullah mengirimkan surat dakwah sampai ke Kaisar Romawi, Kisra Persia, Raja Abasha, Mukaikis di Mesir, Amir Bahrain, Amir Yaman dan lain-lain sebagainya, sudah mencapai luar wilayah Jazirah Arab. Ini dakwah sudah sampai, tapi Allah menyatakan di sini fathan mubina itu salah satu hikmahnya selain memberi petunjuk kepada kaum mukminin, selain nasrun mubin bagi kaum muslimin, juga agar Allah mengazab orang-orang munafik dan orang munafikat. Allah mengazab orang musyrik dan orang musyrikat. Padahal azab di dunia itu kata mereka tidak datang azab kecuali kalau sudah datang kepada mereka hujah, berarti orang kafir kan begitu. Tapi ayat ini Allah memakai lafalnya bukan kafirin wal kafirat, tapi musyrikin dan musyrikat. Artinya kadang orang datang kepada dia hujah pun Allah menyebutnya juga kadang dengan lafal kafirin dan musyrikin dan musyrikat. Tidak mesti kafirin dan kafirat begitu. Bahkan kayaknya belum ada dalam Al-Qur'an tuh innal wal kafirin wal kafirat itu. Adanya wal musyrikin wal musyrikat enggak ada. Ini belum dihitung lagi ya kalau kita bicara masalah umpamanya ya tadi innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir semuanya di neraka jahanam. Kalau disebutkan kafirin di situ, bagaimana orang-orang musyrikin masuk situ enggak? Ya kan, tidak disebutnya musyrikin di situ tidak berarti dia enggak akan masuk neraka. Musyrikin ya sudah masuk, ke kafirin di situ sama kafirin ya sudah masuk, musyrikin dan musyrikat yang diazab Allah dalam surat ini. Nah inilah dalam ayat Al-Qur'an seperti itu. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis yang sahih ya, Rasulullah SAW juga memakai lafal musyrikin untuk orang-orang yang telah sampai kepada dia hujah. Contohnya hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis akhridul musyrikina min jaziratil Arab. Hadis ini banyak sekali dalam Sahih Bukhari disebutkan ya, diulang sampai 7 kali lebih. Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dijelaskan hadis ini disabdakan oleh Rasulullah SAW hari Kamis, 5 hari sebelum beliau wafat. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Dan hari Kamis tanggal 7. Ini termasuk sabda beliau yang terakhir sebelum beliau meninggal. Akhrijul musyrikina min jaziratil Arab. Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab. Padahal semua orang musyrik di Jazirah Arab saat itu sudah sampai dakwah kepada dia. Sudah tegak hujah kepada dia. Dalam lafal lainnya, la ukhrijannal yahuda wan nasara min jaziratil Arabi hatta la ada'a illa musliman. Aku benar-benar akan mengusir Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Padahal kita tahu Yahudi Nasrani ini juga musyrikin yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Sampai aku tidak menyisakan di Jazirah Arab kecuali seorang Muslim. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad. Dalam riwayat lainnya, hadis lainnya, la yastami'u dinani fi jaziratil Arab. Tidak boleh berkumpul dua agama di jaziratul Arab. Hanya boleh ada satu agama, yaitu agama Islam. Selain Islam, ya Yahudi, ya Nasrani, ya penyembah berhala, itu dianggap satu din, satu agama. Mau disebut kafir, mau musyrik, mau apa, itu satu agama. Karena di dunia ini hanya dua agama. Kalau tidak Islam, ya non-Islam. Tidak ada agama syirik, agama kumur, tidak ada. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu aliran, satu kepercayaan, satu sekte sendiri. Mau dia Yahudi Nasrani, mau dia musyrik, mau dia komunis, mau apa, itu namanya satu, dinul kufri. Nah inilah, Tuhan itu dinul yang kemulah. Dengan ini ya, bisa kita pahami ketika sebagian ulama pada masa belakangan ini, ya dimulai mungkin dari zamannya para ulama dakwah Najd, ya. Mereka, kami tidak mengkafirkan dia, tapi kami bilang dia musyrik. Itu bagi ulama lainnya itu sama nilainya dengan mengkafirkan, tidak ada bedanya, karena Al-Quran dan As-Sunnah pun menyebutkan begitu. Allah alam biswar. Inilah yang menjadi perdebatan ya, masalah perbedaan kafir dan musyrik. Allah alam biswar. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana arhamna wa asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.